namun kemelut pun tak berarti. Langkahku dan langkahmu memang berbeda, namun kita satu di jalan yang sama. Tak terpisah walau jarak tetap ada, dan kita saling menjaga. Dan kita saling menjaga.